serdek tika pada na apa jung bekto oce. Pakun becakar na nyap cap aing seatam pesen. Pada na bentaris na natika seta ongkuan. Bule serep arepen. Nyiksa ateng nyiksa. Tak bisa mampu ngatika dekatika bule cuma andi taresna tapi macam matika tak pada kalaben bule tresna tika tak pada nyiksa ateng nyiksa. Karena nyap-nyap aing seatam pesen. Padana bentares nanatika seta ongkuan. Bule serep arepen. Nyiksa ateng nyiksa. Mun engak detika. Nyiksa ateng